أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan saya ini kita masuk ke bab yang ke-16 dari kitab Al-Ilm. Pada bab yang ke-16, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Madukira fi dahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahr ilal khadir. Waqali ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Bahwa tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam fil bahr, di lautan, dalam rangka menjumpai Khadir. Sudah kita ketahui kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir. Dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surah Al-Kahf. Begitu pula dari hadis yang kita baca di bab yang ke-16 ini, dan juga telah kita lihat dengan lafaz yang lebih lengkap di kitab tafsir surah Al-Kahf dari Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surah Al-Kahf. Wa'idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada menyebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Musa berkata kepada pembantunya Yusha ibn Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, aku akan terus berjalan sampai datang ke tempat perjumpaan dua lautan. Aw amdiya huquba, atau akan terus berjalan walaupun menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam rangka menjumpai Al-Khabir alaihi salatu wassalam. Dan beliau lakukan sebut. Falamma balagha majma' bainahuma nasiya hutahuma. Sayyidina Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ke majma' al-bahrain. Dan ketika belajar bersama Khadir pun beliau naik ke lautan, naik ke perahu dan mengarungi lautan. Saya sebutkan madukira fi dahabi Musa alaihi salatu wassalam fil bahr ilal khadir. Dan kini Allah Subhanahu wa ta'ala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau menjumpai Khadir alaihi salatu wassalam, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Kata Musa alaihi salatu wassalam kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu sehingga engkau ajarkan kepadaku petunjuk yang telah Allah ajarkan kepadamu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta izin kepada Khadir untuk bisa mulazamah dengannya dan mengambil ilmu darinya. Dan para ulama rahmatullahi majma'in, ahli tafsir menyebutkan di dalam kisah ini terdapat faedah-faedah yang berkaitan dengan talabul ilm. Di antaranya seorang talib ketika mau mengambil ilmu datang kepada gurunya, hendaknya dia datang meminta izin untuk belajar kepada gurunya tersebut. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau adalah afdal al-anbiya min Bani Israel. Nabi Bani Israel yang paling mulia. Sama dengan itu, beliau ketika ingin mengambil ilmu dari Khabir, beliau meminta izin. Hal attabi'uka alan tu'allimani mimma ulimta rushda? Apa boleh aku mengikutimu sehingga engkau ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu dari petunjuk? Maka Al-Khabir pun mengatakan, qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhib bi khubra? Nabi Khadir alaihi salatu wasalam, Al-Khadir alaihi salatu wasalam, beliau berkata kepada Musa, ketika Musa meminta izin untuk mengikutinya, engkau tidak akan bersabar bersamaku. Bagaimana engkau bisa bersabar dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya? Di sini pun pelajaran yang lainnya bagi seorang talibul ilm. Yang nama talibul ilm itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang sangat besar. Dan dalam ayat ini disebutkan di antara sebab seseorang bisa bersabar dalam talabul ilm adalah ihatatuhu billadhi talaba. Dia mengetahui tentang keutamaan apa yang dia sedang pelajari. Ketika seorang mengetahui tentang apa yang dia pelajari dan bagaimana mulianya perkara yang sedang dia pelajari, maka hal ini akan mendorong dirinya untuk bersabar dalam menuntut ilmu apapun ujian yang dihadapi dalam belajarnya. Karena Khabir mengatakan, wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhib bi khubra? Bagaimana engkau bisa bersabar dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya? Maknanya kalau seorang mengetahui tentang ilmu dan bagaimana agungnya ilmu, dia akan bersabar, dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian Nabi Musa ketika dikatakan engkau tidak akan bisa bersabar, beliau berjanji, qala satajiduni insyaallahu sabira wala asilaka amra. Engkau akan dapatkan diriku bersabar dan aku tidak akan memaksiati perintahmu. Ini perkara juga yang berkaitan dengan talabul ilm. Talabul ilm butuh kesabaran. Dan talabul ilm butuh untuk menghormati muallimnya dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari muallimnya. Nabi Musa mengatakan, wala a'silaka amra. Aku tidak akan memaksiati perintahmu. Kemudian Nabi atau Khadir pun mengatakan, fa inna tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Khabir menyebutkan kepada Musa, kalau kamu mau ikut atau mengikutiku, maka engkau jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku yang mengkhabarkan tersebut kepadamu. Juga menunjukkan bahwasanya seorang muallim, seorang guru boleh memberikan syarat kepada muridnya. Kalau kamu mau belajar, syaratnya begini. Tentunya dengan syarat yang tidak mengisi Al-Quran wa Sunnah. Seperti kalau kita mengatakan, kalau kamu belajar di ma'ad ini, kamu harus beradab dengan adab yang mulia dan harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ini perkara yang baik. Perkara yang baik. Syaratnya dengan syarat yang bisa mendorong dia untuk berhasil dalam menuntut ilmunya. Sebagaimana Khadir alaihi salatu wassalam mensyaratkan kepada Musa, fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Dan faedah-faedah yang lainnya berkaitan dengan talabul ilm. Sekali lagi, talabul ilm butuh kesabaran. Talabul ilm butuh adab jam, adab yang mulia. Dan talabul ilm juga harus mengetahui tentang bagaimana sikap dia kepada orang yang dia belajar kepadanya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullah ta'ala haddatsani Muhammad bin Ghurair az-Zuhri. Qala haddatsani Yaqub bin Ibrahim. Qala haddatsani Abi Ibrahim ibn Sa'd az-Zuhri. Wa Salih ibn Kaysan 'an ibn Shihab محمد مسلم الزهري عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن أبي بن عتبة أخبر عن ابن عباس أن تمار هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خبير فمر بهما أبي بن كعب فداه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خبير فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقى وكان يتبع الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خبيرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata atau mengkhabarkan bahwasanya pada suatu ketika beliau berselisih dengan Al-Hur ibn Qais ibn Hisan al-Fazari. Tapi perselisihannya berkaitan dengan masalah ilmiah, bukan perselisihan masalah yang lainnya. Mereka berselisih tentang sahib Musa, tentang orang yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam belajar kepadanya. Siapa orang tersebut? Qala ibn Abbas, Ibn Abbas mengatakan huwa khabir. Orang tersebut adalah khabir. Dan Al-Hur ibn Qais memiliki pendapat yang lain. Kemudian tatkala mereka sedang memperbincangkan tersebut, marra bihima Ubay bin Ka'ab, lewatlah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah kita ketahui bersama, beliau min qurra as-sahabah, beliau termasuk dari ahli Quran, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi katakan kepada para sahabatnya, khudul Quran min arba' wa min arba'. Ambil Al-Quran dari empat orang sahabatku, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala'an, dan juga diantaranya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala'an, selain Salim Maula Abi Hudaifah. Dan juga Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, fadahu ibn Abbas, maka ibn Abbas radhiyallahu anhu memanggil Ubay bin Ka'ab, atau beliau menjumpai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, dan beliau berkata, inni tamaraitu ana wa sahibi, aku berselisih dengan sahibi hada, dengan temanku ini, dengan Al-Hur ibn Qais, fi sahibi Musa ladhi sa'ala Musa as-sabil ila luqiyyi, tentang orang yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan untuk bisa menjumpainya. Apa engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah tersebut? Maka Ubay radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am." Iya, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang Nabi Musa memohon kepada Allah agar bisa menjumpainya dan mengambil ilmu darinya. Kemudian disebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tatkala Nabi Musa AS bersama kaumnya Bani Israel, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan dia bertanya kepada Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan alam mik, wahai Rasulullah, wahai Nabi Musa, apakah engkau mengetahui orang yang lebih berilmu darimu? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab sesuai dengan yang beliau ketahui. Beliau menjawab, la, tidak. saya tidak mengetahui orang yang lebih berilmu dariku. Karena Nabi Musa seperti kita ketahui, beliau adalah Abdul Anbiya Ben Israel. Beliau adalah Nabi yang paling mulia dari kalangan Ben Israel. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada beliau, Bala Abduna Khadir. Ada orang yang lebih berilmu dari wahyu Musa, yaitu hambaku Khadir. Jawaban ini menunjukkan benarnya pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahib Musa yang dimaksud adalah Khadir. Fasala Musa sabil ilaih, maka Nabi Musa ketika diberitahu bahwasanya ada orang yang berilmu darinya, maka beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan jalan agar bisa menjumpainya. Ini pun seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi kita alaih salatu wassalam, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi kita Nabi yang paling afdol secara mutlak, manusia yang paling mulia dan paling berilmu. Bersama dengan itu beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon ditambahkan kepadanya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasul, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Wajallallahu lahul ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa untuk kalau ingin menjumpai hambaku Khadir, membawa, hendaknya dia membawa hud, membawa ikan sebagai tanda dia bisa menjumpai Khadir. Kapan saja engkau kehilangan ikan tersebut di perjalananmu, maka di sanalah engkau akan menjumpainya. Waqiyallah dikatakan kepada Musa, idza faqadtal hud, atau idza faqadtal hud farji fa innaka satalqa. Katanya di masa engkau kehilangan ikan tersebut, maka kembalilah ke tempat tersebut, di sana engkau akan menjumpainya. Maka ittabi'u asal hud fil bahr, maka beliau mengikuti asal jejak ikan tersebut di lautan. Ketika membawa ikan bersama fata pembantunya itu Yusha bin Nun, seperti Allah sebutkan ketika mereka bernaung di batu dan ketika meninggalkan batu tersebut, dan Nabi Musa meminta kepada fatanya untuk menyiapkan godanya, maka fatanya baru ingat bahwasanya tadi ketika bernaung di batu dia kehilangan ikan. Maka kembalilah Nabi Musa bersama fatanya. Kata beliau di sini, wa qala Musa li fata, ara'aita id awina sakhrati fa inni nasitul hud. Waqali Musa fata, berkata pembantunya kepada Musa ketika diminta untuk menyiapkan roda mereka untuk makan siang mereka, pemuda tersebut atau pembantunya mengatakan, tidakkah engkau tahu tatkala tadi kita bernaung di batu, fa inni nasitul hud, aku lupa al-hud, aku lupa dengan ikan yang kita bawa. Wa man sanihu illa syaitan adkura, dan tidaklah menyebabkan lupa tersebut kecuali syaitan, sehingga aku lupa. Maka Nabi Musa mengatakan, dalika ma kunana baghi, itulah yang kita cari. Fartadda ala athari ma qasasa, maka Nabi Musa bersama pembantunya itu Syekh Nun kembali ke tempat yang keduanya kehilangan ikan. Fawajada khabir, dan benar seperti yang diwahyukan kepada Musa, di tempat tersebut keduanya mendapatkan khabir. Dan kisahnya kata yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim di surah Al-Kahf. Dan kisah yang disebutkan oleh Ibn Abbas dari Ubay juga bisa dilihat di tafsir surah Al-Kahf dari Sahih Bukhari yang telah kita lalui. Sebutkan kisah yang panjang. Dan di hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kita bisa berfaedah tentang sahib Musa alaihi salatu wassalam. Sahib Musa alaihissalam adalah Khabir, orang yang Nabi Musa memohon kepada Allah untuk bisa berjumpa darinya dengannya adalah Khabir alaihi salatu wassalam. Dan persisnya tentang Khabir, apakah beliau Nabi atau bukan. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita bisa mengambil faedah tentang mudhakaratul ilm, dan juga tentang berdiskusi tentang ilmu. Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berdiskusi dengan Al-Hur ibn Qais, sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika mereka tidak mendapatkan kesepakatan dalam pembahasan tersebut, mereka kembali kepada yang lebih berilmu, itu Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas menjumpai Ibnu Sa'ad dan beliau tanyakan tentang masalah yang sedang diperbincangkan tersebut. Ini pun perkara yang bermanfaat. Ketika seorang berselisih tentang suatu perkara, Allah Subhanahu wa mengatakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seandainya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seandainya dia tidak memahaminya, tentunya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama, seandainya kalian tidak mengetahui. Ar-ruju ilal ulama itu perkara yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Ibnu Abbas ketika bersisi dengan Al-Ibnu Qais, mereka bertanya kepada yang lebih berilmu dari mereka, itu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika bertanya pun bertanya tentang dalilnya. Hal sami'ta fi dalika syai'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abul Mundir, Ubay bin Ka'ab, engkau mendengar tentang masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bertanya kepada ulama tentang ilmu, tentang dalil, tentang dalil. Karena kalau sudah datang dalil, maka itu pasti benar. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, itu tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidaklah manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Dan juga seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wafaqaku lidi ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Dan ketika ditanya apakah ada orang yang lebih berilmu dari engkau, beliau menjawab sesuai dengan yang beliau ketahui. Terkala katakan bala abdi khabir, ada yang lebih berilmu darimu, yaitu hambaku yang bernama Khadir. Saya menunjukkan bahwasanya fawqaku lidi ilmin alim, di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Dan manusia sebenarnya Allah katakan bagaimanapun diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya. Sebenarnya juga yang bisa kita ambil faedahnya, ketika seorang mengetahui ada yang lebih berilmu dengannya, maka hendaklah dia memiliki harus semangat untuk mengambil ilmu dari yang lebih berilmu tersebut. Dan bukan suatu aib ketika seorang mungkin dari sisi ilmu atau dari sisi umur dia lebih berilmu secara umum dan juga lebih tua umurnya dari orang yang ingin dia ambil ilmunya yang belum dia kuasai. Ini bukan suatu aib, bukan suatu aib. Mungkin ada seorang yang sudah berusia tua dan secara umum ilmunya sudah tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, akan tetapi dia belum menguasai suatu ilmu yang dia butuhkan. Maka bukan aib kalau dia datang kepada yang lebih muda tersebut dan di bawah ilmunya untuk mengambil ilmu dari orang tersebut. Seseorang dalam masalah khot mungkin kurang bagus tulisannya, kemudian ingin belajar khot supaya tulisannya baik, maka jangan merasa berat untuk mempelajari khot walaupun yang lebih dari yang lebih muda darinya. Atau dia ingin pelajari tajwid yang belum dia kuasai, kemudian ingin belajar tajwid kepada yang lebih muda darinya, itu bukan suatu aib. Sudah kita lalui asal sebagian salaf, Al-Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan layan bulu rajul hatta ya'khudha amman fawqahu wa amman dunahu wa amman huwa mithluh. Tidak akan seorang menjadi orang yang besar itu berilmu sampai dia mengambil dari orang yang lebih berilmu darinya, dan yang di bawahnya, dan juga dari yang semisalnya. Ambil ilmu dari manapun datangnya, dari orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita memasuki pembahasan bab yang ke-36 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-36 beliau memberikan terjemah babnya dengan at-takhassus fil ilm, at-takhassus fil ilm, seorang mempelajari dan mendalami ilmu secara khusus, ilmu tertentu atau bidang tertentu dari ilmu, dan dia dalam ilmu tersebut. Dan at-takhassus fil ilm itu perkara yang sangat bermanfaat sekali. Seorang menjadi mutakhassis dalam suatu ilmu, misalnya seorang terkhusus dalam ilmu fikih, maka dia akan menjadi spesialis dalam ilmu fikih tersebut, atau dalam ilmu hadis, atau dalam ilmu lugah, atau dalam ilmu tafsir. Ini diantara sebab dia bisa menguasai ilmu tersebut atau khusus fil ilm. Akan tetapi tentunya bagi orang yang ingin terkhusus dalam suatu ilmu, hendaknya dia memiliki ilmu alat yang bisa mendukung hal tersebut. Misalnya ilmu lugah, bahasa Arab. Kalau dia ingin terkhususnya dalam ilmu hadis, maka tidak langsung dia mengambil ilmu hadis. Dia punya dasar, punya dasar ilmu-ilmu yang lainnya, yang dengannya dia bisa mendalami ilmu hadis tersebut. Dan tentunya ilmu yang paling utama Al-Quran Al-Karim. Para penasalah sangat mendorong sekali dan menekankan dengan hifdzul Quran, karena itu asas semua ilmu, pokok dari semua ilmu. Kemudian lughatul Arabiyah, bahasa Arab, perkara yang sangat penting. Bahasa Arab itu dikatakan miftahul ulum, dan juga dikatakan fa'sul ulum, kuncinya semua ilmu ada di bahasa Arab. Dikatakan fa'sul ulum, itu kampaknya ilmu, alat untuk membelah, membuka ilmu, itu lughatul Arabiyah. Apapun ilmu yang kita pelajari dari ilmu din, kuncinya bahasa Arab. Maka dia memiliki dasar dari bahasa Arab. Kemudian juga dasar dari usul ilmu hadis, mustalah hadis, dan juga usul fikih. Ketika sudah diambil dasar-dasarnya semuanya, maka setelah itu baru dia takhasus, takhasus dalam ilmu tertentu. Dan hal ini insya Allah subhanahu wa ta'ala sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali, karena ilmu saling berkaitan. Ilmu tidak mungkin bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Orang yang ingin mendalami ilmu bahasa Arab seperti tadi tidak mungkin bisa langsung, atau ingin mencari, kita contohkan mempelajari atau mendalami ilmu hadis, tidak langsung dia bisa mendalami ilmu hadis. Di sana ada mafatihul ulum, kunci-kunci ilmu yang harus dia kuasai. Maka hendaknya di awal belajar dia pegang kunci-kunci tersebut. Setelah dia kuasai kunci-kunci ilmu atau ilmu-ilmu alat, maka baru dia bertakhusus dalam bidang tertentu dari ilmu agama. Dan takhusus bil ilm perkara yang sangat bermanfaat, perkara yang sangat bermanfaat. Dan kulun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang dimudahkan sesuai dengan yang Allah bakatkan kepadanya. Ada yang dibakatkan dengan bahasa Arab, maka ketika dia takhusus dengan bahasa Arab sangat dimudahkan sekali untuknya bahasa Arab. Yang dimudahkan Allah subhanahu dengan ilmu hadis, maka dimudahkan dengan ilmu hadis. Begitu pula ilmu tafsir dan yang lainnya. Masing-masing melihat kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dan juga yang lainnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Hanya saja di sisi sanad hadisnya mudhaaf, didhaifkan, kecuali bagian akhir. Bagian akhirnya hadisnya fi sahihain. Kita akan baca qaul Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ibn Majah Abd Rahman nasmu indad. Siapa? sedikit lagi, belum nempel. Khalid Ahsanta Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Haddasana Muhammad Mutanna qala haddasana Wahab bin Abdul Majid qala haddasana Khalid Al-Haddad Khalid bin Mihran an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلموا بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرادهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة wa amin hadal ummah Abu Ubaidah bin Jarrah qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi'an Sufyan an Khalid bin Haddad an Abi Qilabah mithlahu wa lam yaqul fi haqqi Zaid wa lam bi al-fara'id. Hadha hadith sahih, berkata Syekh Muqbil, hadha hadith sahih ala syarat syekhain wa lam ya'ti man allahu bi burhan. Al-Hadith akhrajahu An-Nasa'i min Fadl as-Sahabah Rabi'a Mufradan wa Ummi al-Kubra wa akhrajahu Tirmidhi bi tahqiq Ibrahim Mutawah wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Di sini Syekh Muqbil mensahihkannya dan dia mengatakan walam yati man alahu bi burhan. Orang yang mengatakan hadisnya mu'al katanya beliau tidak mendatangkan dalil, kan, tapi setelah itu beliau mendapatkan bahwasanya hadis ini mu'al, sehingga hadis ini beliau masukkan ke dalam kitab Ahadisul Mu'allah, Ahadis Mu'allah lati zahiruha sihah. Dan beliau sebutkan di kitab beliau Ahadis Mu'allah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Bishr bin Mufaddal dan Ismail bin Ulayya dan Muhammad ibn Abi Adi dari Khalid bin Hadda an Abi Qilabah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arwah athiqat meriwayatkan hadis ini mursal dari Abi Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa wasithah Anas bin Malik. Jadi hadis mursal dan mursal min qismi dhaif. Hadis mursal itu termasuk dari hadis dhaif. Kecuali bagian akhirnya itu tentang inna likulli ummatin amina wa aminu hadil umma Abu Bakar Jarrah, hadisnya fi sahihain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Katanya umatku yang paling memiliki sifat rahmat terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling memiliki rahmat kasih sayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan orang yang paling kuat fi dinillahi azza wa jal, paling keras dan kuat dalam memegang agama Allah subhanahu adalah Umar bin Khattab. Dan orang yang asdaqum haya'an, orang yang paling pemalu dengan malu yang benar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Orang yang benar-benar malu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib, dan orang yang paling menguasai masalah qada, masalah hukum adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa aqdahum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan orang yang paling aqra mahir dalam qiraah dari umat adalah Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala. Wa'alam bilhal wal haram Mu'ad bin Jabal, dan orang yang paling berilmu tentang halal dan haram, tentang ilmu fikih adalah Mu'ad bin Jabal. Wa'afraduhum Zaid bin Thabit, dan orang yang paling berilmu tentang faridah, tentang hukum warisan adalah Zaid bin Thabit. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah, setiap umat itu ada aminnya, ada orang kepercayaannya, dan orang yang terpercaya dari umat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sekali lagi kita sebutkan bahwa hadis ini disahihkan irsalnya dari Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekalipun hadis ini mursal, secara makna kita telah ketahui bersama bagaimana rahmah yang sangat besar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana hayanya Utsman radhiyallahu ta'ala Sampai di kisah yang telah kita lalui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang duduk dan sebagian dari kakinya tersingkap ketika datang Abu Bakar, maka Nabi dalam keadaan seperti itu. Kemudian datang Umar juga, beliau dalam keadaan seperti itu. Maka kemudian ketika datang Utsman, beliau duduk dengan baik dan menutup bagian kaki yang tersingkap tersebut. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Ketika Abu Bakar dan Umar datang, engkau seperti dalam keadaan yang semula ketika datang Utsman, engkau seperti apa namanya tidak seperti sebelumnya. Beliau memperbaiki posisi duduknya dan juga menutup bagian kaki yang tadinya terbuka. Maka beliau mengatakan, tidak aku malu. Al-Astahim mastahim minhul malaika, dari orang yang malaikat merasa malu darinya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan qadanya. Beliau sangat mahir dalam masalah hukum. Dan juga Ubay bin Ka'ab termasuk qurra sahabat Nabi SAW. Khudul Quran min arba'ah, Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau juga terkenal dengan ilmu fiqihnya, sehingga beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan yang terkait dengan fadilahnya juga dengan ilmu waris adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Sekali lagi dari sisi sanad diba'ifkan, yang dirajihkan isanya dari sisi makna keadaan seperti itu. Dan bagian akhir, wa inna likulli ummatin amina, di kisah Wafdun Najran yang datang kepada Nabi SAW dan mereka minta diusus bersama mereka seorang sahabat Nabi SAW, dan mereka meminta Nabi SAW mengutus orang yang amin, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Maka dia mengatakan, la ba'atan nama'akum aminan haqqal amin, aku akan mengutus kepada atau bersama kalian berdua ke negerimu, negeri Najran, negeri orang-orang Nasara, yang mereka siap untuk membayar jizyah, orang yang amin sebenar-benarnya amin. Para sahabat yang menginginkan untuk diutus oleh Nabi SAW, kemudian Nabi merintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu untuk bangkit dan mengatakan, inna likulli ummatin amina wa inna hadihi amin hadil ummah, atau inna hada amin hadil ummah, wa inna amin hadil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat itu ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan syahidnya di sini dari dalam masalah takhusus bil ilm, itu sahabat-sahabat Nabi sallam, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Seperti tadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu terkenal dengan ilmu faridahnya. Dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu terkenal dengan ilmu qiraahnya. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Syekh Mukbir Mahathir juga beliau sering menyebutkan, di antara sebab seorang berhasil dalam belajar at-takhassus, takhassus bil ilm, mengkhususkan diri pada ilmu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.